action, action yang sebenarnya ada di Rama Tahalu. Remix. Bukan kaleng-kaleng. Lalu, biasa juga nih. Masuk Pak E, mau masuk, masuk Pak E, mau masuk apa ada jalan, pada darat, apa muda E, mau punya istri tadi sana, ramat halu, lagi, kaleng, bukan kaleng. We'll be right back. everybody. This is Andrea Cadete. We do it. Si perawan.